Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala dalam kaidah yang ke-44 di kitab beliau Al-Qawaidul Hisan Al-Mutaalliqah bi Tafsiril Quran, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, inda mailanin nafas aw khawfi mailaniha ila ma la yanbaghi idzakkirha Allahu ma yafutuha min al-khairi wa ma yahsulu laha min ad-darar. Ketika jiwa seseorang itu cenderung pada sesuatu, atau ada kekhawatiran jiwa seseorang itu cenderung pada sesuatu yang itu tidak boleh untuk dilakukan. Izakkirahallahu ma yafutuha minal khair wa ma yahsulu laha min ad-darar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan pada jiwa tersebut kebaikan yang bisa hilang kalau dia melakukan sesuatu tersebut, atau kemadharatan yang bisa dia dapatkan kalau dia melakukan sesuatu tersebut. Wa hadza fil Qur'ani katsir, dan ini di dalam Al-Qur'an banyak. Wa huwa min anfa'il asya'i fi husulil istiqamah. Dan ini termasuk sesuatu yang paling bermanfaat untuk mencapai istiqamah. Yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkirah, memberikan peringatan. Sehingga jiwa seseorang itu tersadarkan atas kebaikan yang bisa jadi dia lewatkan atau kemadharatan yang bisa jadi dia dapatkan. Ketika kemudian di Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang pengingat-pengingat ini, tazkirah-tazkirah ini, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan yakni kemaslahatan kepada kita, memberikan peringatan, memberikan peringatan kepada kita, dan ini adalah peringatan yang bisa bermanfaat supaya kita bisa istiqamah. Li'anna al-amra wa an-nahya al-mujarrad la yakfi akhdhar al-khalqi fi kaffihim amma la yanbaghi hatta yuqrina bidzalika ma yafutu min al-mahbubat allati tazidu at'afan allati tazidu at'afan mudha'afa 'ala al-mahbub alladhi yakrahu Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan perintah dan larangan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memberikan tazkirah, memberikan peringatan, memberikan tanbih, petunjuk kepada manusia tentang maslahat dan madarat yang ada di balik perintah dan larangan tersebut. Jadi di sini disebutkan oleh penulis, karena sekedar perintah dan larangan, al-amru wa nahyu al-mujarrad, li'anna al-amru wa nahyu al-mujarrad la yakfi, tidak mencukupi sebagian besar manusia. La yakfi akthar al-khalq, tidak mencukupi sebagian besar manusia. Dan inilah tabiat manusia, terkadang ini tentunya tergantung pada keimanan seseorang. Ketika seseorang itu tidak cukup untuk mendapatkan perintah, tidak cukup dengan perintah dan larangan saja, sekedar perintah dan larangan, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penjelasan maslahat dan madarat yang ada di balik perintah dan larangan tersebut. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau tidak diberikan, tidak dijelaskan maslahat dan madarat pun, sebenarnya sudah cukup. Ini sudah jelas, ini adalah perintah dari Allah. Ini sudah jelas, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah cukup untuk sebagai hujjah bagi manusia. Akan tapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang maslahat yang ada di balik perintah, madharat yang ada di balik larangan, madharat yang ada di balik sesuatu yang dilarang, madharat yang akan kita dapatkan kalau kita tidak melakukan perintah, dan maslahat yang akan kita dapatkan kalau kita mematuhi larangan. Jadi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang seharusnya Kalau kita bicara tentang penegakan hujah, maka cukup perintah dan larangan itu sudah cukup sebagai hujah. Sekedar perintah dan sekedar larangan, maka itu cukup sebagai hujah. Maka kita lihat di sini, ya, la yafi akhdharul khalqi fi kaffihim amma la yanbaghi. Tidak mencukupi sebagian besar manusia, tidak mencukupi sebagian besar manusia, ya, agar mereka itu tidak melakukan sesuatu yang haram. Ya, hatta yukrina bidzalika ma yafutu minal mahbubat. Ya, sampai dikaitkan atau sampai ya disandingkan dengan perintah dan larangan tersebut penjelasan tentang sesuatu yang akan kita lewatkan, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kemaslahatan intinya, ya, yang itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mematuhi perintah dan larangan Allah. Allati tazidu at'afan mudha'afa 'ala al-mahbub alladhi yakrahuhu Allah. Ya, wa tamilu ilaihi an-nafs, wa ma yahsulu minhu al-makruh al-murattab 'alayhi. Maka di sini kita lihat, ya, tazidu at'afa mudha'afa 'ala al-mahbub alladhi yakrahuhu Allah. Jadi kalimat penulis wallahu a'lam agak sedikit yakni kurang bisa dipahami dari sisi ini gitu ya. Akan tapi kita paham maksudnya secara umum. Ya, maksudnya adalah ketika seseorang itu melakukan malayam bagi, melakukan keharaman, ya, maka kalau tidak diberikan penjelasan tentang ya al-mahbubat allati tazidu at'afa mudha'afa 'ala ya at'afa mudha'afa ya yang kemudian ya kalau tidak diberikan penjelasan tentang sesuatu maslahat atau sesuatu yang sebenarnya itu diinginkan oleh manusia dari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, kalau tidak sampai dijelaskan hikmahnya, maka manusia tidak akan sadar. Ya. Jadi hatta yukrin bidzalika ma yafutu minal mahbubat allati tazidum at'afa mudha'afa 'ala al-mahbub. Jadi kalau tidak diberikan penjelasan tentang hikmah yang akan hilang ini, maka manusia akan tetap bisa jadi melakukan sesuatu yang Allah larang tersebut. Alladzi yakrahuhu Allah wa tamilu ilaihin nafs wa ma yahsulu minal makruh al-murattab 'alaihi. Yang ini dibenci oleh Allah, ya. Ini wallahu a'lam, alladzi ini kembali kepada ma la yanbaghi. Ini sesuatu yang atau kembali kepada ma yafutu, ya. Kehilangan maslahat ini atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah ini Allah benci. Ya, sementara itu tamilu ilaihin nafs. Sementara itu jiwa manusia bisa jadi condong kepadanya. Wa ma yasulu minal makruh al-murattab 'alai. Ya, kemudian juga ya sehingga sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang jiwa tersebut cenderung condong kepadanya, maka ya Allah akan menjelaskan juga di Al-Qur'an konsekuensi dari hal tersebut. Ya, sesuatu yang sebenarnya itu dibenci oleh manusia, seandainya mereka paham, ya, bahwa perbuatan ini kesudahannya akan kepada sesuatu yang sebenarnya mereka benci, ya, akan tetapi karena lemahnya, ya, manusia masih butuh harus dijelaskan, ya, ini tentunya kembali kepada iman seseorang, ya, ini tentunya kembali kepada iman seseorang. Ketika seseorang memiliki iman yang tinggi, maka cukup perintah dan larangan, walaupun dia tidak paham hikmahnya. Tetapi ketika dia sudah mengetahui bahwa ini adalah perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ini sudah cukup. Kadzalika qauluhu ta'ala wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa harta kalian dan anak kalian itu adalah ujian. Fa huna lamma dzakara fitnatul amwal wal aulad allati malat bi aktsaril khalqi ala al-istiqamah qala mudzakkiran lahum ma yafutuhum in iftadanu. Maka di sini ketika menyebutkan tentang fitnah harta dan fitnah anak gitu ya, allati malat bi aktsaril khalqi, yang itu banyak manusia cenderung kepada ujian ini, kepada cobaan ini, harta dan anak, ya, yang itu membuat mereka condong kepada ujian ini dan menjauh dari istiqomah. Maka qala mudzakkiran lahum ma yafutuhum in iftatanu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya apa yang akan terjadi pada mereka, pada orang yang terfitnah ini, yang mengalami musibah ini, apa-apa yang akan mereka ya lewatkan kalau mereka terfitnah atau mereka teruji terkena musibah ini. Umayyah suruh lahum in salimu minal fitnah, dan apa yang akan kemudian mereka dapatkan kalau mereka selamat dari fitnah tersebut. Wa annallahu indahu ajrun azim. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ya di sisinya memiliki pahala yang besar ya yang seseorang itu kalau terhindar dari ujian ini maka Allah Subhanahu wa taala akan berikannya pahala yang besar. Maka di sini kita lihat ya nanti juga akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tentang mengapa harta dan anak itu disebut sebagai ujian. Kalau harta jelas ya karena manusia itu menginginkan harta ya tamak kepada harta. Bagaimana dengan anak-anak ya? Anak-anak kita itu juga adalah ujian, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga itu juga adalah ujian. Sebagaimana harta ya, itu adalah nikmat dari Allah kan, tapi juga itu adalah ujian. Maka mengapa anak itu adalah ujian ya, di antaranya adalah karena anak itu bisa melalaikan dan bisa membuat kita melakukan keharaman padahal kita setelah mengetahui bahwa itu adalah haram ya, seperti ketika misalkan kita membenarkan atau mendukung keharaman yang dilakukan karena itu dilakukan oleh anak kita. Jadi membela ya keluarga secara umum, membela teman, membela anak, kalau misalkan itu adalah perbuatan yang haram, maka ini haram. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW tetap akan menegakkan ya hukuman had kepada Fatimah kalau Fatimah mencuri gitu ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita. Bagaimana seharusnya ya seseorang itu tetap mematuhi rambu-rambu syariat walaupun ya yang melakukannya itu adalah anaknya sendiri. Maka di sini ya itu alasan pertama. Alasan kedua adalah karena anak itu bisa membuat kita enggan melakukan sesuatu yang wajib. Terutama ini dalam masalah misalkan ya yang paling besar bisa jadi permasalahan jihad syar'i. Ini jihad syar'i yang kita bicarakan ya, bukan jihad abal-abal ya. Jadi seseorang bisa jadi enggan untuk menuju ke medan pertempuran karena ya kepikiran anaknya. Maka ini adalah di antara contoh mengapa anak itu adalah ya musibah atau ujian bagi kita. Bisa jadi merupakan musibah. Tetapi bisa jadi merupakan nikmat dan karunia. Sebagaimana harta bisa jadi merupakan musibah, bisa jadi merupakan nikmat dan karunia. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya dan bermuamalah dengannya. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya famay yujadilullah anhum yawmal qiyamati amman yakunu 'alaihim wakila?" Maka demikianlah kalian jadaltum anhum fil hayatid dunya, ya membela mereka di kehidupan dunia. Faman yujadilullah, siapakah kemudian yang akan berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala anhum, untuk membela mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Amman yakunu 'alaihim wakila, apakah mereka memiliki pelindung pada hari tersebut. Ya, jadi ini juga termasuk membela orang yang salah walaupun jelas-jelas salah. Siapakah yang akan membela mereka nanti di hari kiamat? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Siapakah nanti? Apakah antum mampu untuk tetap membela mereka di hari kiamat nanti? Ya. Maka ini terkait dengan pembahasan yang sebelumnya. Jangan kemudian kita melakukan keharaman atau tidak memperhatikan koridor syariat ketika itu kemudian dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Ini adalah ujian. Wa qala ta'ala man kana yuridu al-harth man kana yuridu harth al-akhirati nazid lahu fil har fi harthi wa man kana yuridu harth ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, maka nazid lahu fi harthi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah keuntungan baginya tersebut. Wa man kana yuridu harth ad-dunya, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, sekedar menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami berikan kepada dia keuntungan tersebut, wa ma lahu fil akhirati min nasib, akan tapi dia tidak mendapatkan porsi sama sekali di akhirat. Maka ini adalah peringatan bagi orang yang terkena musibah harta dan anak tadi, ya. Ketika dia menginginkan, dia cuma memperhatikan ya suatu yang menguntungkan dia di dunia saja, maka keuntungan dunia tersebut bisa jadi Allah berikan kepadanya, akan tetapi ya nanti di akhirat dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan orang yang tetap memperhatikan ya akhirat, dia fokus, yakni dia memperhatikan kesudahannya di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini nazidalahu fi harti. Allah Subhanahu wa taala akan tambah keuntungan baginya di akhirat. Ya, ini menunjukkan ini adalah berarti Allah memberikan tanbih, memberikan peringatan tentang maslahat yang akan diberikan, yang akan didapatkan kalau kalau kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan ini akan dan ini adalah tanbih atas madarat yang akan terjadi kalau kita tidak mematuhi perintah yang Allah tetapkan. Ya, jadi di ayat-ayat ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar memerintahkan, tidak hanya sekedar melarang, akan tetapi memberitahu kita bagaimana kesudahan dari perintah dan larangan tersebut. Kesudahan dari kalau kita mematuhi atau melanggar perintah dan larangan tersebut. Dan telah kita katakan tadi, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada kewajiban dari Allah, tidak ada kewajiban atas Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan hal ini. Cukup perintah dan larangan sudah cukup untuk menegakkan hujjah bagi para hambanya. Akan tetapi ketika masih dijelaskan tentang maslahat dan madarat yang ada di balik perintah dan larangan, maka ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala afara'aita in matta'nahum sinin. Ya, apa yang engkau katakan kalau kami berikan kenikmatan kepada mereka selama beberapa tahun. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian akan datang kepada mereka yang telah dijanjikan kepada mereka, ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka ya hal-hal yang selama ini mereka nikmati, yang telah Allah berikan kepada mereka selama bertahun-tahun tersebut. Maka ini adalah ya yakni sesuatu yang menghibur diri kita, ya Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur diri kita bahwa walaupun misalkan kita melihat orang-orang kafir, misalkan orang-orang fasik diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, diberikan berbagai ya harta dan kenikmatan, padahal mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, afara'aita immata'nahum sinin. Ya, afara'aita immata'nahum sinin. Apa yang engkau akan katakan kalau ya kami berikan kepada mereka nikmat selama beberapa tahun, bertahun-tahun, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian akan datang kepada mereka, akan ditimpakan kepada mereka sesuatu yang telah dijanjikan untuk mereka. Yakni azab, ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un, tidak akan bisa mencukupkan diri mereka, yakni melindungi mereka, tidak akan bisa ya melindungi mereka dari azab tersebut, ma kanu yumatta'un, sesuatu yang selama ini mereka nikmati. Wal ayatu fi hadzal ma'nal jalil katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat tentang ya kaidah ini, tentang makna ini banyak sekali. Fa idza bana lin nadhir asluha wa qa'idatuha sahula 'alaihi tanzilu kulli ma yaridu minha 'ala al-asl al-mutaqarrar atau mutaqarrir. Ya. Allahu a'lam, bisa dibaca dua-duanya. Wallahu a'lam. Ayo. Maka wal ayatu bi hadzal ma'na al-jalil katsiratun jiddan. Ayat-ayat tentang makna ini, makna yang atau kaidah yang agung ini banyak sekali. Maka ketika telah jelas kepada seseorang asluha wa qa'idatuha, prinsip pokok dan kaidah dari sesuatu, sahula alaihi tanzilu kulli ma yaridu minha 'ala al-asl al-mutaqarrir, maka mudah bagi dia untuk menerapkan ya setiap yang dia baca dari ayat atau hadis ya terhadap kaidah ini. Ketika seseorang itu sudah jelas, ya cukup disebutkan kaidahnya, kemudian diberikan contoh-contoh sedikit. Ketika ini sudah jelas, fa idza bana lin nadhir asluha wa qa'idatuha, ketika sudah jelas ya dalilnya dan kaidahnya, contoh-contohnya, maka mudah bagi dia untuk kemudian menerapkan kepada ayat-ayat yang lainnya. Tidak perlu disebutkan semua. Maka ini di antara cara ya, cara Syekh Sa'di mengajar, insyaallah ya, yang Anda sangat terinspirasi dari beliau dalam masalah ini. Beliau memberikan kaidah, memberikan penjelasan tentang kaidah tersebut secukupnya, dan itu ya insyaallah akan mudah kemudian diterima oleh murid-muridnya, diterima oleh orang-orang ya. Cukup dengan menjelaskan kaidah, kemudian dalilnya, kemudian penjelasannya sedikit. Ya itu insyaallah ketika itu sudah jelas, maka semua perkara atau semua nah, perkara-perkara yang masuk dalam kaidah tersebut nantinya akan mudah untuk dipahami. Atau akan mudah bagi kita untuk menyadari, oh ini masuk dalam kaidah itu. Bismillah. Baik. Penjelasan dari Syekh Utsaimin, yufidul muallif rahimahullah fi hadhil qa'idah annal awamir wan nawahi fi haddi dhatiha qad la takfi fi istiqamati al-abdi. Penulis rahimahullah menjelaskan dalam kaidah ini bahwa perintah dan larangan, sekedar perintah dan larangan secara zatnya itu sendiri, cuma sekedar perintah dan cuma sekedar larangan, bisa jadi tidak mencukupi untuk membuat seseorang itu istiqomah. Ya, ini tergantung keimanan seseorang. Sekali lagi, ini tergantung orang per orang. Ya, ada orang yang langsung ketika keimanan yang tinggi, langsung melakukan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Akan tapi sebagian orang yang lain, dan inilah kebanyakan manusia, ya, kebanyakan manusia itu tidak cukup diberikan perintah, sekedar perintah dan larangan, akan tapi harus dijelaskan bagaimana kesudahannya, atau hikmah dibaliknya, atau maslahat yang ada dibaliknya, madarat yang ada, ya, setelahnya kalau itu tidak dilakukan. Lakin idza dzukira lahu ma fi tanfidzil amri min fa'idatin nashata. Akan tapi ketika disebutkan kepadanya ma fi tanfidzil amri min faedah, faedah yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan perkara tersebut, perkara yang diperintahkan tersebut, maka dia akan bersemangat untuk melakukannya. Li'anna an-nufusa majbulatun 'ala hubbi ma yula'imuha. Karena jiwa seseorang, jiwa manusia itu ya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai sesuatu yang dia jiwa itu cocok, ya jiwa itu yang yakni jiwa itu memiliki selera begitu ya, atau kecintaan. Maka ketika kemudian disebutkan sesuatu yang itu menimbulkan kecintaan pada jiwa seseorang, dia akan kemudian melakukannya dengan lebih bersemangat. Wa idza dzukira lahu fin nahyi ma yaqtadil uquba fa'innahu yahdhar. Ketika disebutkan dalam larangan sesuatu yang merupakan kesudahan dari larangan tersebut, yaitu hukuman, maka dia akan berhati-hati, dia akan waspada. Li'anna an-nufusa masbulatun 'ala an-nufuri mimma la yula'imuha. Karena jiwa manusia itu diberikan, yakni telah diciptakan dari sananya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari dari sesuatu yang dia itu, jiwa itu benci, jiwa itu tidak selera. Makanya sekedar perintah dan larangan bisa jadi tidak cukup. Harus dibalik perintah harus diberikan sesuatu yang balasan, manfaat, pahala yang itu ya diselerai oleh jiwa, diselerai, yakni disukai oleh jiwa, sehingga diharapkan jiwa manusia akan ya mendekati hal tersebut dan melakukan perintah tersebut. Dan ketika misalkan larangan, sekedar larangan, maka akan disebutkan kesudahannya yaitu hukuman, dan hukuman itu pasti ya tidak diselerai oleh jiwa manusia, tidak disukai oleh jiwa manusia, maka diharapkan jiwa manusia akan menghindari dari untuk mendapatkan kesudahan tersebut, hukuman tersebut, yakni menjauhi larangan tersebut. Wa hadha wadihun hatta fi awamirik anta, wa hadha wadihun hatta fi awamirika anta li waladik. Ya, ini jelas bahkan ya pada perintah-perintahmu antum ini kepada anakmu sendiri, ya. Ini dipertegas fi awamirika anta li waladik, ya. Ini jelas bahkan dalam perintahmu terhadap anakmu. Lau qulta li waladik if'al kadza. Kalau misalkan kita berkata kepada anak kita, ya, lakukan ini. Qad yatawana, bisa jadi dia enggan, bisa jadi dia masih menunda-nunda untuk melakukan hal tersebut. Lakin idza ataitahu jaiza. Ya. Tetapi ketika engkau memberikannya hadiah, au qulta laka jaiza, fa innahu yuqaddim. Maka ketika kemudian atau kita berkata engkau akan mendapatkan hadiah, ya, kalau melakukan ini, maka dia akan melakukan hal tersebut. Ini diantara hal yang bisa kita lakukan untuk menyemangati anak kita belajar, ya. Kalau anak kita masih kecil, ya, diiming-imingi hadiah. Ya, kalau sudah selesai hafalan Qurannya ini segini, maka ya Abi berikan hadiah. Itu bisa demikian strateginya, ya. Wallahu azza wa jalla ahyanan idza dzakara halan min al-ahwal allati tamilu ilaiha an-nufus wa rubbama tansa ma yajibu 'alaiha min haqqillah dzakkaraha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla, terkadang ketika menyebutkan kondisi yang itu dicenderungi oleh manusia, oleh jiwa manusia, wa rubbama tansa ma yajibu 'alaiha min haqqillah, dan bisa jadi manusia itu lupa sebagian hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengingatkan dia. Zakkaroha, akan mengingatkan dia. Fahuna qala wa'lamu annama amwalakum, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, ya, bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Yakni yaftatinu bihal insan. Yakni manusia itu akan teruji dengannya, akan diuji dengannya. Wa yanshaghilu biha an ta'atillah subhanahu wa ta'ala, akan tersibukkan dengan harta dan anak tersebut dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini itulah mengapa dia disebut ujian. Yansha, yakni al-insyghal an ta'atillah. Ya, tersibukkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ngurusin harta, karena ngurusin anak. Karena sibuk dengan pekerjaan kemudian enggan untuk ya salat misalkan. Atau melupakan sholat jamaah misalkan, atau ya tidak mau puasa karena nanti performa kinerjanya akan turun misalkan, begitu ya. Maka ini adalah tentunya perbuatan keharaman yang berbahaya sekali untuk dilakukan oleh seseorang. Mengapa? Alin syighal bil amwal, ya, yakni tersibukkan dengan harta dunia sehingga menyibukkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya tersibukkan dengan anak, tadi telah kita contohkan ya di antara bentuk kasusnya. Walamma kana hadza sababan limailil insani ila amwalihi wa auladihi qala wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim fala tuqaddimu ha'ula'il awdal wal amwal 'ala ma 'indallahi minal ajr. Ya, ketika ini adalah sebab kecenderungan manusia ya terhadap harta dan anaknya, yakni manusia itu cenderung untuk yakni menyukai harta dan menyukai anak, begitu ya, yakni karena cintanya kepada anaknya sehingga dia akan membela anaknya, dia akan yakni dia akan mengerahkan banyak waktunya untuk anaknya dan seterusnya. Maka ini adalah ya ini adalah ujian, ya. Maka itulah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa ini adalah ujian, dan mengingatkan juga bahwa Allah memiliki ya pahala yang besar. Di sisi Allah ada pahala yang besar yang bisa kita dapatkan kalau kita ya tetap memperhatikan rambu-rambu syariat, koridor syariat, tidak terlenakan oleh harta dan anak-anak kita dan keluarga kita secara umum ya. Fala tuqaddimu haula'il aulad wal amwal ala ma indallahi min al ajr, maka janganlah kemudian kita mengedepankan harta dan anak-anak terhadap ya kita kedepankan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ya peringatan kepada kita. Bisa jadi ketika kita sudah ya antum nanti ya, ini kebanyakan belum menikah mungkin ya, para mahasiswa. Antum nanti kalau sudah menikah, sudah punya istri, maka kemudian nanti akan tersibukkan. Ada beberapa kesibukan baru begitu ya. Bisa jadi belajar menuntut ilmunya tidak sekencang sebelumnya. Bisa jadi susah untuk meninggalkan ya rumah untuk menuntut ilmu begitu ya. Maka ini ya ini adalah ujian. Bahkan ini ujian juga bagi para ulama, para ustaz, para dai, para pengajar. Coba antum perhatikan jadwal-jadwal para ulama, jadwal-jadwal para ustadz, jadwal-jadwal para da'i. Sibuk tidak? Sibuk. Ya. Apalagi mereka yang punya pekerjaan lain selain berdakwah. Ya, sibuknya dua kali lipat. Maka bisa jadi ketika sudah berkeluarga, apalagi punya anak, maka harus berbagi waktu dengan antara pekerjaan, dakwah, dengan waktu untuk keluarga. Yang awalnya misalkan dai tersebut, ustadz tersebut, ulama tersebut bisa jadi ya. Sebelum menikah, wah, ya safari dakwah ke sana, ke sini, ke sana, ya banyak mengisi kajian dan daurah dan seterusnya di kota-kota lain, di pulau lain, misalkan di negeri lain, misalkan begitu ya. Tapi ketika sudah punya keluarga, itu dia akan merasakan sesuatu yang tidak dirasakan sebelumnya, yaitu berat meninggalkan rumah. Ya, ini adalah sesuatu yang manusiawi, ya, berat meninggalkan rumah. Sekedar yakni untuk mengisi jadwal seperti sebelumnya itu bisa jadi berat. Meninggalkan anak yang masih kecil, misalkan ya, lagi lucu-lucunya itu kata orang ya, lagi lucu-lucunya, masya Allah. Kemudian tidak mau kita pergi dari rumah begitu ya, walaupun sebentar, anak kita itu tidak mau kita pergi misalkan. Ini ujian ya, ini ujian apakah kemudian kita yakni akan kemudian tidak lagi berdakwah atau tidak lagi seperti dulu dalam berdakwah ya atau kita tetap berusaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berdakwah, tentunya sembari membagi waktu dengan keluarga kita ya. Jadi ini adalah ujian bagi semua orang ya, ujian bagi semua orang ya, terutama bagi para ulama, para ustaz, para dai ya. Ujian bagi mereka itu lebih besar ya. Ujian bagi mereka itu lebih lebih besar. Jadi ini adalah ya tanbih, ini adalah nasihat ya bagi para penuntut ilmu ketika sudah menikah, apalagi ketika sudah punya anak, maka ya tetap harus diusahakan menuntut ilmu ya sebagaimana dulu ya, semangat menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kemudian kita tersibukkan dengan pekerjaan, tersibukkan dengan sibuk dengan hal tersebut selama itu mubah dan selama masih dalam porsinya yang pantas begitu ya, maka itu ya itu adalah boleh, bahkan itu bisa jadi kewajiban kita memang begitu ya, memang kewajiban kita untuk mencari nafkah, memang kewajiban kita untuk ya bekerja, menunaikan amanah, mengerjakan kewajiban kita di tempat kerja kita gitu ya. Akan tapi ya kita hidup tidak hanya untuk itu, kita hidup juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan utama hidup kita, ha? Beribadah kepada Allah, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal ayatul lati dzakaraha al muallif rahimahullah. Demikian pula ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ha antum haula ijadaltum anhu fil hayatid dunya, ya inilah kalian membela mereka di kehidupan dunia. Walinafridu ankum annakum najahtum, ya walinafridu annakum najahtum fi dzalik. Misalkan kita asumsikan bahwa antum sukses untuk membela mereka di kehidupan dunia, lakin faman yujadilullah anhum yaumil qiyamah, siapakah yang akan ya berdebat kepada Allah Subhanahu wa taala membela mereka di hari kiamat. Wahadil ayat tanfa'u fid dunya wa fid dini aidan. Ayat ini bermanfaat di dunia untuk masalah dunia dan untuk masalah agama juga. Fanakulu liman jadala bil batil. Maka kita katakan, siapakah yang akan, yang hendak berdebat ya dengan kebatilan. Linafridu annaka libayanika wa fasahatika ghalabat ghalabta sahibal haq. Misalkan, kita asumsikan dengan penjelasanmu, dengan kefasihanmu membela kebatilan tersebut. Misalkan engkau menang, memenangkan atau menang terhadap orang-orang yang memang berada di atas kebenaran. Walakin hal taghlibu Allah yaumal qiyamah, akan tapi apakah engkau akan bisa memenangkan perdebatan itu nanti di hadapan Allah di hari kiamat? La, tidak akan bisa. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang pekerjaannya di dunia adalah membela membela orang, ah, membela orang. Jadi kalau membela, kita membela orang yang itu adalah kebatilan, maka itu bisa berbahaya. Ya. Wa kadzalika aidan man dafa'a an batil. Demikian pula orang yang itu ya dafa'a an batil. Wa tawakkala an insanin fi qadiyatin maliyatin yudafi'u anhu bi batil. Yakni seseorang itu ini bukan tawakal mungkin. Tawakkilu an insanin fi qadiyatin maliyatin yudafi'u anhu bi batil fa naqul li nafdhu annaka najahta wa khasamta khasmak lakin man yujadilu Allah yaumal qiyamah. Ini orang yang sama ya, mirip maknanya dengan sebelumnya, yaitu dafa' an batil. Yakni membela kebatilan. Membela sesuatu ya dengan kebatilan atau karena kebatilan itu sendiri. Yang dibela adalah kebatilan atau membela sesuatu yang mubah-mubah saja akan tapi dengan argumentasi yang penuh kebatilan gitu ya. Bohong dalam rangka untuk mendapatkan hal ini, yaitu sebenarnya adalah ya kebatilan itu sendiri ya. Jadi berusaha memenangkan sesuatu dengan argumentasi yang merupakan kebatilan itu akan berujung kepada kebatilan itu sendiri. Nah, kemudian tuwakkilan insan fi qadiyatin maliyah, atau kemudian dia atau ini tuwakkil atau tuwakkal ya, intinya adalah dia dipasrahi oleh seseorang ya, tuwakkalan insan fi qadiyatin maliyah, dipasrahi untuk membela masalah harta seseorang, kemudian dia memperjuangkannya dengan kebatilan, itu maksudnya ya. Wa tuwakkalu an insanin fi qadiyatin maliyah atau wa tuwakkilu an insani, jadi tergantung apakah kita yang diserahi urusan atau kita yang menyerahi urusan ya, itu maksudnya. Kenapa anak, gimana apa kita bisa baca ini bisa dua-duanya, Allahu a'lam. Atau walaupun bisa dua-duanya. Fanakul, misalkan kita asumsikan antum sukses dalam melakukan hal tersebut, membela dengan kebatilan tersebut, kemudian antum ya bisa berdebat dengan orang yang antum debati tersebut, akan tetapi nanti di hari akhirat apakah antum akan bisa sukses ya berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi ayatun azimatun yanbaghi lil insani ay yatadhakkaraha kullama hammat nafsuhu ay yakuma bi mukhalafatillahi jalla wa ala. Maka ini adalah ayat yang sangat agung yang wajib bagi seseorang untuk mengingatnya setiap dia, setiap jiwanya itu ya cenderung untuk melakukan sesuatu yang menyelisihi ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika aidan al ayatu tsalitsah, demikian pula ayat yang ketiga, wa hiya qauluhu man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka kami akan berikan kepada dia, tambahkan kepada dia keuntungan di hari akhirat tersebut, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, maka bisa jadi kami berikan kepada dia ya, akan tetapi ya yakni tidak, dia tidak akan mendapatkan porsi sama sekali di akhirat. Ya, wa hadhil ayatu aidan nu'tihi minha muqayyadah bi ayatin ukhra. Nu'tihi minha, kami berikan kepada dia, kalau orang menginginkan keuntungan dunia, maka kami akan berikan kepada dia keuntungan tersebut. Perkataan ini ya dijelaskan di ayat yang lain. Tidak mesti kita berikan, tidak mesti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa tadi barusan ana terjemahkan bisa jadi, ada bisa jadinya. Bisa jadi akan kami berikan kepada dia keuntungan dunia yang dia inginkan tersebut. Ya, mengapa ayat ini diterjemahkan bisa jadi walaupun tidak ada secara bahasa Arab makna yang menunjukkan bisa jadi begitu ya. Wa man kana yuridu harta dunia nu'tihi minha, ya terjemahan literal adalah barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka kami akan berikan kepada dia. Ya, ini seolah-olah memberikan kepastian barang siapa yang ingin keuntungan dunia langsung diberikan oleh Allah. Akan tapi kita tidak pahami demikian. Mengapa? Karena ada ayat yang lain. Al-jama' bainal adillah, menggabungkan dalil-dalil. Ini penting sekali, ya. Menggabungkan dalil-dalil. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan dunia, al-ajilah dunia, ajjalna lahu fiha. Kami berikan kepada dia dunia tersebut ma nasya'u liman nurid. Kami berikan kepada dia dunia tersebut porsi yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Jadi tidak diberikan semua, bisa jadi dia menginginkan harta atau menginginkan dunia sebanyak sesuatu gitu ya, akan tapi bisa jadi Allah berikan cuma ya sekian persen dari hal yang dia inginkan tersebut. Dan bisa jadi Allah tidak memberikan kepada dia ya, karena Allah memberikan berkehendak memberikan kepada yang lain. Ya, itulah mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman manasya'u liman nurid. Ya, porsi dari dunia tersebut yang kami kehendaki itulah yang diberikan. Dan siapa yang kami kehendaki, itulah yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang akan diberikan keuntungan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah ketika kita mengharapkan keuntungan dunia, maka masih banyak catatan. Bisa jadi Allah memberikan kepada kita, bisa jadi Allah tidak berikan kepada kita. Kalaupun memberikan kepada kita, bisa jadi Allah memberikan semuanya yang kita inginkan, atau bisa jadi Allah cuma memberikan sebagian. Itu kalau dunia. Kalau kita menginginkan akhirat, maka langsung tidak diberikan, tidak dikaitkan dengan kehendak Allah, akan tapi langsung Allah berikan, bahkan ditambah. Maka yuridu hartal akhirati nazid lahu fi harti, barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka Allah akan berikan, bahkan tidak cuma diberikan, akan tapi Allah tambah. Dan tidak ada ayat lain atau dalil lain yang memberikan catatan tambahan terhadap frase ayat ini gitu ya, frase di ayat ini. Jadi ini adalah langsung bisa kita pahami sebagaimana yang disebutkan di ayat ini, yaitu Allah akan langsung berikan, bahkan Allah akan tambah. Idzan la yahsulu lahu kullu ma yurid, maka tidak akan ya terjadi padanya, dia tidak akan mencapai, dia tidak akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Bal hum muqirruna bi muqar makrunun, ya ini harusnya makrun ya, bal hum naam, ini bisa jadi hum kembali kepada manusia, bal hum makrunu nabi masyiatillah, harusnya begitu ya. Allahu alam, ini mengapa mukarru nabi masyiatillah, Allahu alam. Ya kan, tapi mereka itu di yakni atau naam bisa dipahami wal bal hum mukarru nabi masyiatillah, akan tapi mereka itu yakni terbatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam, bisa dibaca mukarru nabi masyiatillah. Kalau seandainya ini adalah bal huwa makrunun bimasyiatillah, ini sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, yakni ini perkara ini dikaitkan dengan kehendak Allah. Perkara ini dikaitkan dengan kehendak Allah. Akan tapi di sini menyebutkan hum ya, bal hum makrunun bimasyiatillah. Yakni mereka yakni terbatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walihadza najidu nasan yas'auna lid-dunya. Oleh karena itu kita melihat manusia, muslim ataupun kafir, mereka menginginkan dunia, wahum la yuriduna illa dunya, mereka tidak menginginkan kecuali dunia. Wala yanaluna minha syai'an, akan tetapi mereka tidak mendapatkan bagian apapun dari dunia tersebut. Muslim ataupun kafir, sama saja. Walihadza yudrabul mithal ya bi faqirin nasara. Oleh karena itu ya diberikan contoh seorang fakir, seorang Nasrani. Idza aflasa ahadun fi syai'in min al-asya' qila lahu anta mithla fakirin nasara la hasala dunya wala dinan la hasala dinan wala dunya. Ya, jadi inilah perkataan ya yang banyak diucapkan oleh orang-orang, oleh para ulama juga. Idza aflasa ahadun fi syai'in min al-asya', yakni ketika seseorang itu bangkrut ya, bangkrut dalam usahanya, maka kemudian dikatakan kepadanya, engkau ini seperti fakirun nasoro, orang Nasrani dan juga fakir. La hasla dinan wala dunya, tidak mendapatkan agama dan juga tidak mendapatkan dunia. Wa ma'lumun anna nasara wa ghairahum minal kufar yas'auna lid dunya la lil akhirah. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Nasrani dan yang selainnya, orang-orang kafir yang selainnya, mereka itu cuma menginginkan dunia, tidak menginginkan akhirat. Ya, menginginkan akhirat tapi caranya salah begitu ya. Jadi boleh untuk disebut mereka tidak menginginkan akhirat dengan cara yang benar. Wa ma'a dzalika qad yusabuna bil faqri al-mudqi'. Ya, akan tapi di saat yang bersamaan mereka ditimpakan yakni musibah, yakni musibah kefakiran. Wabil halak, yakni kebangkrutan. Wabil amrad, penyakit. Wabikulli syai'in maktubin fi hadhil ayah wa man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha. Yakinan. Ya. Wabikulli syai'in maktubin fi hadhil ayah. Dan yakni ditimpakan sesuatu yang itu tertulis di ayat ini. Memangkan yuridu harta dunia nu'tihi minha. Barang siapa yang Allah berikan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka Allah akan berikan kepada dia, bisa jadi Allah akan berikan kepada dia yakni Allahu a'lam, ini anda juga tidak bisa memahami perkataan Syekh Utsaimin ya, yakina. Wa bi kulli syai'in maktubin fi hadhihi al-ayah wa man kana yuridu al-harta ad-dunya nu'tihi minha yaqinan. Law nadharna ila al-ayah hadhihi nafsaha lakana dalalatan yaqinan li'anna jumla syartiyah khabari. Aywa, ini yang kita bahas tadi, wal khabar la yakhlif. Lakinnaha muqayyadah bi qawli. Na'am. Jadi kita lihat, jadi ini sebenarnya adalah harusnya tampaknya tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya ya. Jadi kita lihat orang Nasara, orang Nasrani ya, mereka tidak menginginkan keuntungan akhirat dengan cara yang benar. Bisa jadi menginginkan keuntungan di akhirat, akan tapi tidak dengan cara yang benar, karena agama mereka menyimpang gitu ya, jalan mereka menyimpang, maka ya mereka tidak bisa meraih keuntungan akhirat. Sementara itu di dunia mereka ditimpakan musibah, musibah kemiskinan, musibah kebangkrutan, musibah penyakit dan seterusnya, dan musibah-musibah yang lain. Maka kalau kita membaca ayat ini, wamankana yuridu harta dunia nu'tihi minha, ini harusnya yakinan ya. Kalau kita lihat, barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, kami berikan kepadanya keuntungan dunia tersebut. Ini harusnya, ini adalah khobar ya, ini adalah khobar kata Syekh Utsaimin. Lianna jumlah syartiyah khobariyah, ini adalah kalimat syarat khobariyah yang mengkabarkan harusnya ini terjadi secara yakin. Law nadzarna ila al-ayah hadhihi nafsiha lakana dalalatuha yakinan ya, harusnya maknanya adalah secara yakin Allah pasti ya, pasti barang siapa yang menginginkan keturunan dia, Allah pasti langsung akan berikan. Harusnya begitu kalau kita lihat cuma ayat ini saja. Akan tetapi ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain. Ini lagi-lagi contoh bahwa wajibnya kita menggabungkan dalil-dalil, wajibnya menggabungkan dalil-dalil. Tidak boleh kita mengambil dari satu dalil kemudian meninggalkan dalil yang lain yang berbicara dalam tema yang sama. Ya, oleh karena itu, ya pemahaman ilmu syar'i tidak bisa didapat kecuali dari guru yang mutqin. Karena guru yang mutqin dia ya mengetahui ayat-ayat dan dalil-dalil yang terkait dengan masalah itu. Tidak hanya ilmunya tidak setengah-setengah, itu maksudnya. Ya, jadi ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain. Kenapa? Karena di antara metode menafsirkan Al-Quran adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini salah satu contohnya. Ya, jadi al-jama' bainal adillah itu sebenarnya masuk dalam bab menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah dan seterusnya. Jadi harus yakni kita mengumpulkan dalil-dalil seluruhnya, baru kemudian kita mengambil kesimpulan. Dan dalil-dalil seluruhnya itu bisa dikumpulkan ya, sehingga mendapatkan akidah yang sahih, pemahaman yang sahih oleh siapa? Ya, oleh Ahlussunnah wal Jamaah dari generasi ke generasi. Ya. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura." Ya, barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka kami berikan keuntungan dunia tersebut dengan porsi yang kami kehendaki kepada siapa yang kami kehendaki. Akan tapi kemudian kami akan jadikan baginya jahannam yaslaha mazmuman madhura. Dia akan berada di jahannam tersebut ya dalam keadaan tercela dan terusir. Ini terusir dari al-jannah, terusir dari ya tempat yang lebih baik tempat yang lebih mulia daripada jahanam tersebut. Dia berada di jahanam tersebut dalam kondisi tercela dan terusir dari tempat yang baik. Bukan terusir dari jahanam ya, bukan. Taib, hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.